Mata tumi bata nora kerasa dat kelingan sun burit ni burisap. Dui wong tua ora kena kanggo aleman, ora kena kanggo kadiran. Kaya batu klambi siji teles ning awak garing ning awak ari delengaken batu si kanggo klambi bagus kanggo kalung kanggo anting ari kula boro-boro yang gentes maning pikiran sambati awlasasi pengen nganggo anting bae sampe kaya ngenes pisan kaya isi jaluk ning wong tua wis weru mak bapak pegaweane ngoyos maju nasib teman nuripe kula batur bagus urip kula selalu sengsara urip kula selalu menderita teni Iin ora karuan lantaran ngetokna banyu mataku macakan sebenarnya lagi duwe pikiran apa sih no Mimi sih Mimi beli bisa nyandangi ning anak Mi kula isin karo tangga batur mi kula lir umpamane wong lanang orang nganggo anting klambi siji teles ning awak garing awak mimi apa beli isin tapi sayang anaknya mimi ora susah diler-ler no ora susah dienggo obrolan memang Mimi wis ngeweruhi Mimi kayang gerentes ning hati sekelangkung pengen nyandangi anak sing bagus sekelangkung Mimi pengen nyekolakaken anak sing pinter tapi Iin wis ngerti lan wis weruh. Aduh eman anake Mimi, senajan Mimi ga sekelaku, pengen gawe seneng, pengen gawe pinter ning anak ning keturunan. Tapi weruh anak bayi, Mimi ki kersa dinani ketumpu bayi. Iin kulami jamak ya nu kudu nrima berua mama ni ora bisa mekaya. Mama Ira penganggur no jungkel jumpalik kader mimi tenaga wadon bisa nemung tekaning buruh tandur buruh koyos kerjane sedina di daharemu seisuk beli cukup bayi mulane ganok mimi karibis mungkinin sering-sering banyu mata tumi baura kerasa ya kebangetan temen mimiku malingane melarang malingane ora duwe gaya mimiku kegila-gila temen karibis mungkinin di sawah mi seluruh kraca mi kanggo adol ni wong tukang bebekan mulai kempong mi iin tahan ya nak sebab mimi keder diliwet esuk sore elangka diliwet sore esuk elangka dari sepisan baik mame ya nak ya luhur baya. Ya, kula nemi pengen mami. Minum ya. Minum maning minum mi. Weteng wegah kenang banyu bae mi. Jamak. Mulane senok besuk. Aja dituruni mimi melarat ya nu. Moga-moga senok besuk dadi wong sing mulia. Dia pandan beringin bisa ngayomi wong sejagat bisa tinulungan karo wong butuh bisa nalati wong sengsara melarati miskin ora duwene cukup digendong indit ning mimi bae sayang. Mama si puntin mi cuma aja takon-takon mama. Mama Ira wong larang sing males. Wong larang sing laka tanggung jawab ya apa-apa. Ngaku dadi lanang. Cuman raine melulu lanang atie banci. Pengecut baka mama Ira. Kaya selalu. Selawas sing murid langkah kejutan apa-apa ya batik. Gula tanah coba boka tanah ning tangga-tangga. Pokon balik dingin. Ya mi, mama itu gulati mi. Ya saya tongkrong di warung kayak wong dua duit. Lamune ngantongi duit. Tongkrong di warung. Wong lanang selang kotak ya apa-apa. Mi. Apa? Mama Imi lagi duduk nih selip mi kan jentul bae mi. Serawatan bi gigi rebleduk monok. Lanang apa kayak kon? Kau kon balik barang. Jare Mimi kau kon balik segala. Diundang Mimi. Kini juga. Ma. Ma. Diundangi Mimi ma. Terima kasih. Kabutan sumerep mak. Ika gawan nih kan, dawoli sepuntel nih kan, tidak lembut. Gawan, gawan. Ayo. Kang Lundu, Kang Lundu. Cukup nih ngapa sampean mekaya mengkonon baikku kang? Ya Allah Gusti Pangeran, tuli sampean ku dilalel ku dadi lanang wong bodoh kaya konon. Eh Kang, Kang. Kang. Non. Sampean miang sing masih subuh ku balik koli sebuntel ku. Dedak lembut ku. Kita dimpani dedak lembut ku bebek. Tayam. Tok beku sampean beli bisa usaha sejene. Di, dari kita ku wong beli bisa mekaya ku aja duwe anak maning konon kah? Di, aduh sesak bae temen kita ya duwe laki ampun. Arin deleng laki ne batur. Kloyong mangkat ning kota. Setengah ulan balik gembol gawa duit cak andek terigu. Kloyong luar Jawa. Rongulan balik grembol gawa duit sa karung. Ninggang laki kita ya kejahatan sampean merusak ya Kang ampun. Bodoh yang plot temen Kang Lunduk. Nah, ini nonton. Mama lagi dumbangin ning Mimi. Ika mana diayak dedek lembute toli dipepes. Ditaruhi uyas titik singana meci. Sedep kaya-kaya merana dipepes. Udah lembutku, Mak. Kanggo isi weteng kalau nentambah ngeli merana bagian bok kira, Mak. Wis biasa kunyap-kunyap beli heran mani. Kak, aja ngomong beli heran. Kita terus terang wis melek, Kang. Wis ngerasa bosen. Rasa banget warga sengsara baik harus sampean iki, Kang. Kula rasa kesirian, Kang. Delengaken tangga wetan birat nina, delengen, Kang. Nembe pirang wulan, pirang taun uma-uma wis duwe gubuk teguh. Wis duwe tanah senajan beli amba. Deleng maning tangga kidul. Taun kin gawe umat, taun maning munggah kaji. Bahaya iki seruat. Bahaya iki. Lamun to selalu mikirakan tangga sing munggah haji. Lamun to mikirakan tangga sing pada tuku sawah. Cilaka itu seruat. Ini disebut cilaka, Pak. Pada pada kan pada bae wong ora duwe. Kula pada bae wong ora duwe, asale tepung pada melarate. Tapi kula boro-boro maning tuku sawah, boro-boro maning gawe gubuk sing bagus, tuku motor, ember plastik gak beli dua-dua acan. Amben bodol beli dua-dua acan. Masa kudu mekenen basa lawas sing urip, Kang. Jadi beli nganggur kurang itu milik nasib lantope. Masa kudu kita pada buat. Aduh, aja gawe pusing nih laki ku seruat. Tuhan lebih bisa ngeroba nasib wong, kecuali wongnya dewek sing arep ngeroba nasib dewek. Laka. Lamun kita Kang dadi laki cepet emosi. Tukar iku. Arane ambisi harta. Terus terang bae, Kang. Kula ngerasa kesirian. Kula ngerasa kesibet pada-pada menusane. Pada-pada ora duwe nek malakan si nembe pirang taun uma-uma. Kula si wis puluhan taun sampe wis duwe anak perawan gede. Kenangan bakari tangga batu wis pada seneng uripe. Kula ku boro-boro umakara. Mangan sadinane kengelan bayi. Dadi bakal kengelan nempuhaken karo Kang dadi laki. Mesti me pertanggungan jawabiku ananing laki. Mesti. Obah. Aja mrono iku dari seruat. Dari wong mah manusia ukurane ku dipaja. Nawakan mah topek lan milik. Kanu maning topek milik, maning-maning milik topek. Wong lanang wis idi. Langka maning pasange mah ya. Dadi mong talaki lundu ya sebodo bukan bisa rasa kengelan duwe laki lundu melarat baik sengsara baik miskin baik ora duwe amben-amben acan lelayu mang sebodo sampean wong lanang gak makaya kulamban digelem spekulasi lamban. Wah, spekulasi arane ora melas iku karo Kang Dadi laku melas atuh seruat kang petungan aja diuruki kokon spekulasi lah aja kita ukur karo kemampuan bae seruat aja mbok ndadekaken emosi sing akhire subiye beli petataran rumah tanggane aja iku seruat bagian tah kita priwen kanggo nempuh kira-kira pada karo batu aja karo tukar kita rundingan ya sekalipun mokonon kan kang kudu ana dalane diwajibaken istiar sampean ngomong bae kaya kinoong kaya dukun ora payu kerjane beli usahane ora gawene turu awan mangan pengen segah rokok pengene putih lamun ana. Langkah dingin ini pengerannya suka-suka ngatri beras kan tanpa istiar. Jadi kang dimaksud aja males. Ya wis dah kita kuesuk-kuesuk sampai dilawani nongkrong nih selip. Ya maksud dia maklum luruh penghasilan. Kita ukur bahwa kemampuannya itu semono. Konon seumpama ana mobil teka ngangkut karung isi beras isi gabah melu kita lumayan hasilnya nyakiwet semron semono konon beli ah konon wis langka manis sing jobron namung pun baemu wis kaiwet ah sekin si terus terang baik kang lunduk yen sampean mung tekani kono kula wong wadon arep nglancangi sampean nglancangi arep adol warisan warisan desa apa sing arep dido dadi tanake wong ora duwe seruat anake wong kere kang kang nang runduk masa Allah uangku ya tekanin menutup temen ya tekanin mikirin nasib baik segala-gala bergening pangeran segala-gala bergening nasib pangeran murah kelawan asih apa sih dijaluk nih umatnya asal temen tinemenan pasti tinurutan tapi kudu kelawan istiar mau ke priben sih sekin mengkenen baik ini sampean kan wis mung tekaning semono kula sekinar nekat barep lalu jareng basane priben bae mati klakoni bukan kirna ya dadi karuane seruat wis duweni ati tega ati tekad mbok arep utang bang luar utang-utang ning wong sugi kun mas bodo yen suwet weruanan duwe laki iki wong dohon duwe laki iki wong bodo ora bisa ngadepi persoalan apa-apa kun memang sebodo lawan urusan ira sebodo konon wisku kita ngomong sampean setuju ya kun mang rasa kita wong bodo ya setuju ora setuju aturan bae ning suwet mongkon kun izin anak kami kular ninggalaken umah gelisik telung dina lawase bokat sampe limang dina atau enem dina kula permisi arep luru adem-adem mati mamu dadi ulah mur di kodok sing penting blenak kita urip nindunya dadi wong melarat blenak kita urip dadi wong kere isin kita dua anak perawan gede ora bisa nyandang-nyandangi acan mana mene moyoki anak saber rinti jaluk tuh banting-anting baik kita wong tua beli bisa nukokakan. Pundisi Mi, Mimi pada kisah pundi Mi. Shalat aku tak pernah kini indah. Mulai milik ya Mi, ya Mak. Aja. Mong. Yang parah waktu itu. Mati urip bareng karo wong tua arep meneng ning omah ya meneng nang omah arep melu ya yu bocah jadi gawa-gawa wat ampun suruh di mulas temening bocah aja bocah mah gawa bagen mah melu karo mimi mah iya mah aja melu endam bokira dewek baik. Mong aja. Mi aja mulai milik mong maksa ma ma aja pernah jadi sabeti bahkan ibu mah kita dibeli tega sebenarnya makang terus terang baik kita masih dua pepeliki dua anak segram luwi harta kedol aja takon ntar bulati adem-adem mendi bu mendi bis yang kena wong lanang buktine kaya konon sampean mau wis berumangan enak nyandang bagus baik kamu gak keturutan meneng ning omah ya Mimi arep penangkat ya, Mi aja melu Mimi tega Mi bucah milet Mi nang ning omah makap kita resikin ki kang Windu arep makap ngerti bapak mong mamelu karo mimi kan kampu kloyonge kan dah lagi nafsu ning bapak nira lamun bisa mepegatan bapak karo bapak nira kan lamun dilatih ni bisa aja menang ning umak enda mbok kira mau tua bangka bisa enda ayo aja dipikirin mbok kira mah ayo mancing mancing. Ngalor ngidul ngetan ngulon nututi tindak ing suku kedaping netra gunung duwe ditanjaki curang cero ditenjoki alas rengit madi anjingi kali banjir madi sabra. Bleber, iya kini bleber. Ya, terus kita mau snekan Mati mar dadi ular panda di kadal wis masa bodo angkono bae. Buktine Kang Lundu langka papane. Wong lanang selaka tanggung jawab ya papa. Sebagian kudu mati kenang setan ya bagian. Kudu mati kenang satuan ya bagian wis. Tinggeling bae wis. Merinding temen gini jaga. Ya bibitan gede-gede temen penjalin posisi salah. Mentis-mentis. Suaranya satuan macem-macem. Kang Lundu. Nuh ihin doa kena mimiran. Jadi dewek mami miki saking emane ning anak. Saking emane ning keturunan. Sampai dilawan iki nanjak gunung temurun jurang. Tulining di bahan genai. Si gua lawa ku mati. Ya, beti-betine. Ya, wiwitan gede-gede temu. Aduh, lutung. Nekat mati ya wis ndak apa-apa percuma daripada urip melarat bae selalu sing urip tangga kiwi tengen wis pada gawe gedong wis pada tuku mobil duwe motor mari kita kanggo mangan bae ketumbu bae punten. Sang-gerangsang singkaduan punten suarane ngapa gerangsang-gerangsang. Punten. Kaya buat temen jita. Selangka wong langka wing. Kala jengking kok sisa gede-gede. Jengkok. Magrib mene anapa siraku manjing mene anu bapak kunci kulek teklok gemeter mene ayo dibantu nunggu ayo beruan temen siraku mene mene ku karo siapa siraku dewek baik duduk kular takon apa ning Rikita singaran gua silawaku. Riwen, ningkene ta singaran gua silawaku. Wah iya, bakal singaran gua silawak ningkene ke. Sing sokor wong-wong pada pengen mulia, sing pada pengen sugiku ningkene arane gua silawak ke. Syukur, yenugane mokonon berarti kula beli kesasar. Sirabocan di sirake. Kula siapa siraku? Sing Remayu Pak Kunci. Sing Remayu. Remayu nengen di kampung apa? Remayu neku kampungnya kampung Karangsari. Karangsari. Iya. Siapa rane siraku? Kula Seruwet. Seruwet. Seruwet. Masih dua laki beli. Dua laki Kang Lundu. Lundu. Dua anak wadon Iin Tarmini. Anak wadon Iin Tarmini. Wis 16 tahun umur Pak Kunci. Wadon kamene dewek baku nakiraku. Anu Pak Kunci terus terang mawon kular ngomong. Kulaku pada dini udan-udan dilawani pepayungan pak. Jeblok-jeblok kegamparan gunung dungur tek tanjak ke curang cerotak tenjog. Sikil mepuk ke kecos ningeri lamaran. Rambut dawa ke gubeding suket lawatan. Sejak pisan wasu diri membanti. Terus dibentol itu buahnya pulau riprasa isin wirang nang bebaturan Pak Kunci. Sing umure seadi-adi kula wis pada dua mobil, wis pada dua sawah lega, wis pada dua umah gedong. Mangka kula sing wis puluhan tahun mau makan rokang lundu ambin gak beli dua-dua acan. Paso lemah gak beli dua-dua acan Pak Kunci. Makan aku pulang geraik baik. Jaluk pakaian bagus. Jaluk sendal bagus, jaluk tas anyar. Pula sing mantek ngerentes dan jejaluk ke anak Pak Kunci. Iya, kayak kono terus udah. Mulane gapa kula kutulung ampuning bapak. Kula si mati arep dadi ular arep dadi gadang asal ketutukan hidungnya. Terus terang bae bapak kunci, kula si mati arep dadi ular arep dadi kadal jaring basan asal ketutugan kesenangan kula keturutan ing dunya pak kunci. Wis teka wis rela sirani ngawak kira tiga pisan rela pisan. Baka sira wis teka wis rela ya ning kene makadregan ninggange kawung adol ora ning kene ne anak asal ngerti syarat-syarat deku pasti dijalu. Syaratnya apa pak kunci? Syaratnya sira di waktu bengi jumah kudu nyuguh krungu. Krungu kena ya nyuguhe. Nyuguhe siji bekaka kaya menteh ya. Siji bekaka kaya si menteh. Yang menteh. Terus keloro tumpeng poleng ku. Ya. Tumpeng poleng sing abang kuning kan? Iya, abang ya. Putih kuning. Iya, iya pak. Toli wedange wedang bandrek, wedang bejigur, wedang kawah. Toli nganak-nakan ditutup pendong. Toli lawon putih. Krungu? Krungu. Nah, iya. Toli daging menteh kudu anak. Wis. Nggih, krungu-krungu kabeh. Wis krungu kabeh ya, awas hati-hati. Oh, wing sip sing bapak kunci jang dikliwat gonggan. Toli sirak lamun balik sing kene engko ne sirak dadi kunti anak bagen kunku. Arep dadi kunti anak arep dadi wewe gombel pokoke kula masalah sugih. Iya, asal kecukupan. Asal seneng. Iya. Kanggo ngempani anak. Laki. Laki. Iya. Laki nirane aweh kunu menekku. Aweh. Syukur bakawe masing penting mawong mak. Syukur seneng ora kunu. Hari mati marep dadi apa muda di apa sing penting mak. Kita ku seneng ning dunyane ora kunu. Nggih pak kunci. Toli mungkin yang kau kena sing bersih ini ya. Okay. Sing kelingan, toli kau kena kelingan konggan. Sira sing kene dadi punti anak, usahane sira sing dalam seminggu sepisan. Prungo? Sing seminggu sepisan? Sing dimaksud priben bapak kunci? Lamun sira usaha kononka, bengi jumah baiknya. Ulati bayi. Sebab wakabun di anak mangane bayi. Ningen di ana wong wetengan si wis tekang wulane. Sira kudu nunggu niken durung tekan yang lain. Kalamun wis lahir kuh pangane sira. Kun kuh mangane kun. Oh dadi idep-idep wadah letak kolon. Iya. Bagin wis bagin arep mangan bayar mangan apa wis kulap. Kone kulane doyan ning bayi. Wis janji doyane sebab dunyane janji kesemangan bayi. Janji dunyane nambah. Iya. Dadi mekayane sing seminggu sepisan bengi jumah bae. Iya, Kun. Toli, bakal kita kesemangan bayi berarti dunyane nambah. Nah, dunyane nambah. Yen durung oleh patang puluh bayi. Ayuk baik, pager luwi gak tenimpang kurang mah. Patang puluh bayi? Patang puluh bayi yang disirat syukur segala rupanya. Patuk baik. Oke, sandangan nenek supaya wong aja pada katon yang sirat ya. Sandangan nenek kita kawani rambut kita seperti cek. Bila mendua di peti masa peti kin mamberan aja kata lu gua gak wakandek bahaya sekandek. Rambut? Rambut kau bakar mangkat dinguk nih si Rasrob. Baka bengi jumah. Baka bengi jumah. Gih pak kunci, kula ngerti. Nyuguwe bekakak ayam menteh, daging menteh, tumpeng poleng, tumpeng poleng, wedang bandrek, wedang bejigur, tuli kendi tutup endog, lawon putih, iya, lawon putih sapengadeng, sapengadeng, tuli kula kerjane bengi jumah bae. Bengi jumah bae beli kena di dobel seminggu pindo, seminggu ping telu beli kena. Kudu bengi jumah mangkat. Nggih. Oh. Nggih. Krungu. Krungu napa perintah Bapak kunci kula laksana kenapa? Iya. Tapi awas lamun siram melebihi dari peraturan kun lamun ana bahaya Bapak kunci ditanggung jawab. Nggih. Bonggan. Sampun permisi pak, mulai wangsul, mulai wangsul. Los tak durung karo pendonga sirah tiap bulan kudu mene ya. Gih. Tiap tahun sirah kudu mene, amun ngasai kemediasa sok kelanda. Gih. Los balik. Hah? Kok bapak kunci hilang sa penjagongan? Orang burung alor, orang burung idule maning ketemu langka bay. Ya, berarti kita asil. Berarti kita kadang ketutugan apa sih yang dipengeni. Kadang nongkrong di rumah gedong, jalan-jalan numpake sedan, gelang gede kalung gede, urip mewah, mati sarap dari ular dari tikus. Terserahlah, yang penting ketutugan puas nih dunia. Balik sekin bisa. Yang rambut dawa temen ini. Ciri wanci baca diri ketulis ke gawang janji. Bukwis ninggang tekaning mangsa wis ngajik na tekaning wanci. Melaku nyari nyari nyari melek melek melek ayo nyari nyari Melaku aja Pak Pincal ayo, bareng gak Melaku nih bareng bareng aduh itu melek melek melek melek, melek. Daspan Tarmit Melaku nih bareng ayo sih Kim Kim bareng Kim ayo melek melek Lirening pos ngasodin ngaso tek lo kok rambut termuter aduh lah kasih main ngopi lah kasih main nginum pegel iki jagat samane bengine ngomong-ngomong pada weruh bendi iki malam Juma iya weruh ora iya. Kontrol ki merinding bah iya bener idi sing awit mangkat ki kabeh gak ngerti mungkin kan us geger-geger ke isu-isu ki ngurung beli. Anak setan merajalela. Setan, setan. Widi. Bayi akeh sing pada mati. Hah? Wong lairan anyar sing pada mati karo mboke keding. Widi. Sing bener. Aja gara kamu ngrungu kita ga ngrungu Sarwan Gani Lohku. Jadi sakin mah awas. Ya bagian pribadi kita kan tugasnya sis kamling, iya. Tanggung jaga keamanan. Iya. Dari saya ki ayu makat maning, priwen. Ya daripada kita merinding, mending bari tetembangan. Bari hiburan. Iya. Ambar aja pusing. Ayo, ambar aja merinding ayo. Yuk. Thank you. sesam. Ayo batur bebarengan, jaga keamanan lingkungan. Saban pos kudu diisi, sebatur dibagi-bagi. Sampang ngalor, sampang ngidul, sampang kontrol, sampang dentul. Cis kamling kewajiban kita bersama. Ajak pusing lan poma ajak bersulah. Cis kamling sistem keamanan lingkungan. Masing-masing jaga ning kewaspadaan. Ning setiap lapangan saran siji keamanan. Pasti sukses pembangunan, ora kurang sandang pangan. Siskamling sistem keamanan lingkungan. Siskamling wis merata ning kota uga ning desa. Ayo bareng-bareng ningkataken kewaspadaan kanggo nuju rakyat adil makmur dikurang sandang langpa. Siskamling wis merata ning kota uga ning desa. Atur bebarengan, jaga keamanan lingkungan. Saban pos kudu diisi, sepatur dibagi-bagi. Sapa ngalor, sapa ngibul, sapa kontrol, sapa dentul. Ajak pusing lan poma ajak ngersulah. Sis kamling sistem keamanan lingkungan. Masing-masing jaga ning kewaspadaan. Di setiap lapangan saran siji keamanan. Sukses pembangunan, ora kurang sandang pangan. Beli ngantuk kan? Sakin makan ya, iya, tinggi. Ngomong-ngomong, kelawar anak bu. Nah, batu-batu pada kumpul kok kelawar laka. Setiap beli lok melu. Wah iya. Makanya terus bulan makanya sugi mah. Pader dagang es gesut modalnya 700 perak deh. Rupanya ku emong. Bujuk karo batur. Iya. Merinding sih ya. Di rambutnya ada temen nih kak. Juga ada makat. Pada kelawar cakap nanti. Anak kita ini kelawar pun sekamling kita turu garip. Iya juga. Yuk. Pada gedung kelawar. Yuk. Yuk. Makat kayak itu. Ada makat itu udah sekali. Ayo. Mati amun dah suar kaderan. lanang ya semene jagat pengine masuk turun balik-balik bye. Peteng serasa tercep-tercep mengkenin maka wong lanang lah kain ngelingi cari kita kebakar dagang kuawan bay aja pengi kuma dagang semene jagat kayak kenin bakal pengi suara patinggu patinggu kita pengi apa si pating printing pas kulit jagan tir nak tir Mumi apa sih Mi mulas Tami perasaan lemah baik serano enak apa sih Mi kok Mimi beri turu-turu Mi buru-buru bisa turun hawa ke ongkob no. Aduh si Ami ya kok kulamet banyak ya Mi apa mamae durung balik Tami? Durung no. Ningin di sini sing ana tong-tonan ku mitok susu ya Mi mamae ya Mi. Oke wani beli nusul mamaku. Campira sik ini Mi awedi. Jagate sepi kaya kene sing sore kami sepi baik in kini jagat kini. No. Aduh, barine kamu lagi sorak ngomong nih Mimiku, dagangnya diaduh. Satu sulmano Mbak Mimi yang melasih gulungan Mi Betang beli kejagaan ting pelilik tir Mi aduh tir aduh si bensin Mi mulas Tami Mi Betang habis kerasa tir mulas Tami iya aduh aduh grunjul aduh engkau kulai undang dukun bae Yami ya undang bisa Mi ke Yami punten anak wong Mi Bi aduh bensok aduh aduh punten mangga nak apanya anak wong rerinti pada gigir apa sih siapa sih sing lara anu Bi Mimi je mulas Bi. Oh, Mimi mulas. Iya, Mimi eti mulas. Lara utang tano. Utang Bi. Priwen sih. Tuan Mimi lagi setengah bulan oh, arep pelahiran mungkin. Iya Bi. Ari mamae mendi dok mamae. Mamae dagang es di tontonan Bi. Mulas temes. Rek dagang bapak wawat bae ora betengan wis tua. Gelam temen kok udah rukun ya Mi aduh lo kusunan mama nih Rano eh nak bikin Bi tolong anak Mimi Bi aduh iya gini aduh anda rukun iya bocah pelair gini bocah pelair bisa disalaman nak nak eh bikin Bi susulana bapak Nira kin bo kira arpan lahir kini jadi bakal makanan buat tengah tinggul dulu ku arpan lahir terus bisa lah bisa aja undang dukun maning undangan bapak Nira baik terus gula tanah yang dulu ketemu aja geren balik terus bilang anu kan gak obor bapak kalau bo kira sih ditonggoni kita bis kita gak bisa yang kita kuong wadon biasa lahiran kita gak bisa dukuniku bibi yang nonggoni Mimi Bi bibi sih nonggoni bo kira semoga gula tanah bapak Nira ya aja makat-makat tir kula kasih kanggo kongkon anu Bi maksudnya kan nyusuli bapane kaget dika makaro kula nong tir arep pasti kongkon menti nyusuli bapane siapa sih arane bapane nyusuli mama klawer jemi ning tontonan mundi sih mele tontonanku kami disalah ning kana kita wangkin tuli anak tuang maning anak tontonan embu dagang kono beli bapane rak golek jemuni nih. Wah iya bener nih golek Jawa nih kono nana golek Jepang. Aja nok bengi nok. Iya Mi bersih. Kegiatan setan pun. Nih ngendu setan setan langka langka setan. Mi daripada Mimi mulus mukul lagi jadi mama ya Mi. Aja si besi bagian warang mama ya Mimi tak rasa ya nok. Tenang, dia kayak ditombol pula. Wis pula gak bisa dukuni uang lahiran. Esok, belas. Sebenarnya bibiku belas. Gini nulung percik ya tapi ya. Iya wis tanggung jawab wis beres. Paran mah balik kono Mimi arep lahiran kok ya. Hati-hati ya Mi tunggu nana Mimi ya Pi. Iya iya. Dagangan ini, coba susulana, anu kamat, anu si susu di bapak lagi prima lagi. Ya Allah, sampai bulat berapa? Itu dalam dalam. Ayo nggak, pada di cak di bulat tiga nggak? Di bulat tiga, di bulat tiga. Jangan lo, nggak melayu akan nih, mau ngintip melayu. Mau ngemeni, mau ngemeni. Melayu, mau melayu. Bawana mau wadon. Mau ke wadon sih menak naga mang. Cak ini terima, diterima, delangan, terima, terima, terima. Bukan masih ada. Eh, mana kak? Etak, etak, kurang. Bapak nanti jauh teman. Etak, kurang, etak. Berapa apa? Tuh. Apa? Aduh, mama. Apa? Apa? Mama. Eh, apa kune? Mama, Mimi mati. illallah. Mama mimi mati, mimi mati. Asal priben. Mimi ku mau nemulas ya mau tengeku. Perharu mimi nangis bayang berkulas cuma. Priben, priben terus. Kulai kuning mimi ku dikongkon luru dukun. Iya. Barang anu ku anak wong wadon mak. Wong wadon. Iya. Wong wadon ini model apa? Wong wadonnya dubur. Dubur. Rambutnya dawa. Ting lambene gak nandeng-nandengnya. Lambene gak mau ngengke. Kodin. Wong madone dhuwur. Iya. Kuning. Iya. Ning dhuwur lambene andeng-andenge. Sruwet langkah maning. Kurang ajar ya sruwet. Aja geret nyapa wong. Boleh bener. Terang. Kurang ajar. Sebab Pak pengaran setan siluman itu lo bisa mencala putra mencala putri. Tapi tur batur ri iki pirang-pirang kejadian geger blini kena dewek ya tapi nang apa sih blok melu buyub ya baru ade dewek dong kita kan luru pangan kayak ana waktune hampir lahir tunggal tunggal bae. Jadi sakin triben coba. Yakin nak jaluk kesadaran ane batur-batur. Ya tulungin mayong triben si orang. Melu melekan dingin ni kene ki. Yang jagatnya masih bengi. Ya wes jadi kini mak. Ngomong-ngomong kita mak permisi dingin gini wes. Duduk kurang sopan gini wes. Triben si. Yo. Tapi yo kita dah. Bentuk mana nengannya yo. Ulan ni mana gini. Tangganya tak sampai. Iya. Jadi, ya wis, ya kita mak. Ya wis, ya, bagian dia mana yo? Ya wis, ri diurus biar ya. Kita di melekit kita permisi balik. Melekit ini, kita melekit. Iya, kodin, kok. Encang sekin mah, kaya masih di rumah dok. Coba, masing-masing dikoprek kayak gini. Coba ditelitihi. Coba digulati. Nak. Mak. Ndi. Golok kanok. Kelonganku, Mak. Kurang ajar. Tunggu nak. Ini kayaknya, nak. Kaya-kaya. Beli kejagan. Nafsu kita. Kaya tur, batur. Ayo, bangkat. Ayo. Kecil si mangsa wadah tentara mangsa. Eh, ikan nak betul ngada nikah. Eh, bi. Biar mendi, bi. Eh. Apa? Begini makanya sampai lar mendi. Kita. Wah, dia ke setan mau wadon kayak ban bengi-bengi. Lagi kulati bapak nih bocah, sanja bae. Iya. Eh, rambut digelung sih, bengi-bengi makanan pun. Mas keramas. Jangan salah gawat ini. Kayak ban dewek wong wadon. Coba menedi mene-mene. Mang lagi dinas lagi perlu. Siapa sih sampean bapane anune lakine? Laki kita buru-buru saten bocah lagi jering, lagi sakit, lagi tekulati. Iya, wong nakal guru-guru. Buru beli setiap anak wong lahiran mati anake mati boke. Ya kok enggak wis bayae mati bae. Mati. Alang-alangan itu waktu itu kan mati bayae mati. Jangan tapi kayak mati ke sampean. Sampean ku bisulet duduk. Iya, ada bisulet. Apaan sih ku lu pada ganggu bae kita lagi perlu keding ah. Ah, lengos. Ini perlu kita lagi anak perlu. Wah, ini. Coba. As, be ya, hati-hati ya balik ya. Iya, hati-hati. Ya, angkat bi. Oh, wah, tungkulan tungkulan setan. Wani dahar begelem dahar digawek na wedang susu kopi begelem bingung tuli priben tuli biasane gari wong lanang si sayang soten maka wong wadon beli dewe tengan tuli kaya Kang Yoyo ku ngomong sing bengen mula pengen-pengen duwe anak kaya ngapa duwe keturunan ku yang senenge mbu lanang mbu wadon sing akhire kula wis ngandung sekali lahire bae wong lanange bisa demen wong wadon sejen. Tuli apa kaya Kang Yoyo ku sampe hati kaya. Tuli harus mikiri pusing temen kabaran temen duwe laki. Nasib temen urip kula duwe laki sabandina ora gelem. Bandina ditawani dahar digelem bae wisol kaya-kaya si wisoli pitung dina kian tak iten diteni kaya Kang Yoyo. Jam rolas nembe teka, jam satu, jam loro nembe teka. Tuli wong lanang ku priben bawa rasane bakal wis mengkirim ken temen kita pian. Don Soraina, kula ku sabandi nang ngurusi Kang Yoyo. Esuk-esuk godhog banyu, gawe kopi, gawe susu. Lurus sarapan pagi apa segala. Kuli wong lanange ora gelem bae. Kita ku lagi lekasin apa bae temen sih ya. Kuli ku mangsa iya kita kepisan kala pengen-pengen duwe anak. Tempo wis duwe anak Kang Yoyo nek kudu klalen demen wong sejen maning ta apa kudu mekenen rumah tanggane kita ku. Muga-muga bae jabang sing masing ing kandungan. Muga-muga Mama Nira jalu kongkon ele. Jalu kongkon sadar sing eman sing sayang mimi cu hatawan lo. Aduh ka pisan. Wis, hari aja bi balik-balik maning, ngongko kobe ni kana sis kamling tekang esuk, tekang beduk. Cak gawe kopi gak anu artis teman sih kiat. Kopa kopi, kopa kopi. Hai, tak jadi gula ni. Jangan lupa itu jadi gula ni, ayam kenek. Sampean ku kenang apa sih Kang? Coba ngomong terang-terangan karo wong wadon Kang. Apa? Teka-teka kita kok sekudua seneng lah kita seguyub karo batu. Tas obrolan, tas dunga, ngelokakan kabar. Kok teka-teka merengut nyewot? Apa sih? Alah, bisalah ngomong apa baik. Wong lanang bisa baik ngomong manis karo wong wadon. Tolik ulaku Kang karo sampeanku. Kok apa kaya sampean karo pandri demen mamau Kang Yoyo? Saking kulaku wis duwe kandungan, kandungan kula wis tekang wulan, wis tekang wayahe. Kok kenang apa sampean arang-arang balik rumah? Kita wanidar beli gelem dahar, kongkong nginum beli gelem nginum, kenapa sih Kang Yoyo? Aja gawe lala mikula temen si Kang. Mampan kakang kan bakal sore mangkat sis kamling. Balik jam 1, jam loro. Tapi kudu maaf ya tuh, aja salah sangka. Pura-pura, sis kamling, macem-macem. Alasan dulu biasane wong lanang sih deleng wong wadon ayu mampir deleng wong lambene abang mampir deleng rambut keriting mampir macem-macem alasan kalau wong wadon bagen lewat bebek bukan ngawan yang cabang tapi kudu yakin kalau aku pengen biana pengen gage-gage duwe keturunan orang lah dene pikiran apa tapi. Tapi aja lo tukaran baik lah. Kakang ki eman ning tati, eman ning kandungan kang lagi dikandung ning tati. Emana, sayanga, ning keturunan ning kula si sampean kebelok mangkat sore-sore. Singgal-singgal bengi, enggak hari sore mangkat. Jam 1, jam loro nembe teka. Ampun. Kang. Oke. Buru beli jangkat ki lagi ribut. Kesetan merajalela unti anak doyan bayi laki ini. Ah, bocah ini. Betara paman ini. Setan? Unti anak. Ah? Buru beli rabi nek lawer minggu mau mati. Idi. Unti anak? Idi, si gama. Aduh, ayo-ayo merinding, Kang. Oke, kandungannya rabi nek lawer iku sekalanya barang lahiran di parkin akuan. Mati. Karo bayi nek lawer. Bayi ya, Kang Yoyo. Aduh Kang, mulai pipin banget kula kandungan sekedek iya, mulanya sudah kudu ngerti kiki dek jari deki beli mangan, beli nginum saking emane ning kandungan pengen dua anak waras urip tekaning besuk kanggo sangu dua kita. Oh, dari sampean ku udah didemenan di karung wadon ayu ini ya, Kang Yoyo. Wong lanang apa arane bakar abdi meteng demenan. Wis Kang Marian bae tukarane Kang kulae merinding pisan Kang. Iya, Marian bae mending ga. Yoyo. Belang weteng e. Kulae wedi. Oh. Weteng jambal jumbul mengkonon. Kang jumbul mene Kang aduh. Iya, lanang ta wadon. Kaya kita, tak kaya bapak tuane, tak kaya tate. Waduh-waduh Kang. Lamun tati cemburu ning laki tandane cinta. Kakang beli nyewot, kakang beli nafsu. Lamun wong wadon nyewot, laki nyewot ya kone tukar pegatan. Kakang sih sadar tati, jadi tati kudu ngerti. Kakang ki lagi bilang aku kandung. Aja sampe kaya botol coba wis irang wong si korban karena punti anak. Kang, ake beli si jiloro wong. Si bener Kang Yoyo. Ya Allah, tapi buangnya wong wadon rupa kaken dukun rupa kaken segala-gala akhirnya kelangka wong gap mati. Kang Yoyo mulai si skambling ini lagi di rupa kaken kelangka wong melek begitu kula pripen Kang jadi tinggal-tinggal Kang. Aduh kula paruh sapa mana bak apuru gedonga moga-moga diparingi selamat. Aduh cemburu jawa wadon apa buat apa wadon dan petarapan Kang merinding teman kini Kang sebengi kini jam satu lui turu mana aduh rasa sampeane kesti weteng gue sulah nih masa pengen turu barang bayar aduh kita kontrol kurang merinding sih kita harap menggeni ini jawab menggenen. Ayo bareng ah. Menggedan kumilu. Iya melu. Tolong, tolong, tolong. Kang, mulai makannya pengen adus, bengi-bengi mengkain yang panas. Aku sih ngerobek nih getok. Ya lo sampe aneh angsu. Kita kan kemarin-marin anak pengen dia. Kang. Sayang yen dudu sampean sing dadi laku. Kada sedang bimbing kita kita. Aduh aduh aduh si kamu ne. Iya. Banyuin di banyu e. Aduh. Stabilas stabilas kayak randuk kalian. Terjebak ya? Iya. Aduh, merinding temen kini. Hah? kaya kursi hati bisik. Eh, siapa kau? Ayo bener, bakal bener-bener wani menek. Salat sih lah. Ayo mudun menek. Aja uncang-uncang duriwitan. Ucak ayo menek. Kian bapak satuan enek sing maraki wong lagi utengek oleh ulanek. Cak men ayo. Kurang ajar. Cak, nanti metakan gaman di kepengna gaman. Kurang ajar temen si kudak pisan kuat. Dulu. Kabar baik berita baik jelas kita urut cewek hati. Tapi moga-moga di paling selamat. Tapi dulu koki tek liling ningrima tapi. Aduh bang, mulai kemeter teman kang. Aduh. Kita deg-degan lewati. Anak kau dipengen-pengen. Anak poli muja-muja. Aduh kang. Kok dia menggedini jabah sila menangkir kaki. Aduh bang. Kula si mau mati. Aduh aduh. Mesti menggedini jabah tadi. Aduh aduh. Kang Yoyo. Sing dicurigai kita ti anak mantap. Sing lagi dicurigai niki, uang kiki. Sebab puru lingkuan kiki anak uang nyupang. Anak uang nyupang. Nyupang bukti anak. Tapi data-data dulu bisa kanggo bukti. Sebenarnya mak kiki menunggu waktu nih baik. Anak sing harap nih serang. Anak sing dicurigai nih uang kiki. Siapa kaya? Sebab pengennya udah banyak. Alatnya bikinan tapi saya tujuan. Siapa kan? Setiap berbudak-budak punya ini. Siapa kang? Tapi ada buktinya. Kang, ikut marah panjang. Seruat, seruat, iya. Apa sudah mencuriga? Maaf bu, waktu kita miring sedikit kamu tahu. Oh, udah ada seruat kang Yoyo. Di. Allah sendiri. Masya Allah pengen, seruat lupaan pun udah di. Tentu, tidak mencuriga. Paling baik tapi. Hei, mene, hei, cak. Bangun bener lo, wani cak mudun. Thank you. batuku. Banjir limpas daratan mati amunggang suarga. Neraka sungkan leponi sawiji tanah naurin. Mungisun karo sampean. Benjang belayan sampun akhiring jaman lah. Karo sampean yen wonten grana ing sasi seni yen masih tampak wayang-wayangan kaya-kaya ora bakal bela masalah was keranjang omotan siti senajan priben bae sumara bela masalah was ora bela beli tadi kita ngomongku. Masih lang yo. Lah iya Allah, masih beli pun bae. Waraja bribin aja bribin. Kita udah curiga, mau kasih dobrak kenal kah? Khawatir maka ngari wong sejen silus bae terjadi apa bae maksud bodoh kulai gigang pripen kang aja mengkonon berarti bakal mengkon tati mentingakan diri sendiri ya tati aja sampai terjadi wong sejen aja kenang rugi mengkonon ora. Suara apa kah? Duruk-duruk kah apa neng wong? Damar pada temen. Damar apa temen bune? Damar ancor-ancor bilang-bilang. Ancor-ancor. Ya. Siapa itu? Ya. Mang Klawer. Ay, sirak enak-enak bae yo. Maksudnya, aduh batur-batur rakyat temen kin lagi pada apa? Arep pada mendi. Ay, takon. Apa sirak ki beli baru dewek semana baru rabi kita? Mati iya. Karena gara-gara ki kejadian setan kuntilanak wong jelas wong nyupang kyo. Wah, nyupang, nyupang kuntilanak. Kita di atas kandak rotati. Yang ngadakan rabine sampean iku almarhum. Mau gak ki wer aja bibir. Mau teka wer. Mung kita ke enda-enda wani padahal maning ati mah pada bae we pengen limpang bae. Wirinti terus nangis. Sampai terajak kon mundun, enda-enda wani ya kita enda-enda jagoan. Ya, jelas Buntiana. Wis jelas. Kita cos mata cos kuping buru dewek. Hari kita kejadian ning keluarga kita mah kita beli baru. Tangga kita kejadian maning yo. Tanggane sampean? Iya. Ai kapan iki wiki iki? Santem kok. Jelas. Si seruak sing kurang ajar ajarok mundur apa sampean wis kumplit data-data nih wis kira baru dewek ayo batu-batu kapan baru pantesan pantesan baka bunyi dalam maning isi makan di batu-batu kapan ya. Jadi maksudnya kan kira pada nyerang aru gerbang ini ngumai mang lunduk. Iya ini mang lunduk aja duduk saking kita ngalang-alangi sebab bakat cara penyerangan mengkene kita kudu penuh karo data-data tapi bukti-bukti kang bisa diajukakan bokatan apa pak? Bukti ini wis jelas-jelas, terang-terangan. Kira-kira pada kejadian yuk. Coba kayak keren, masa itu barakan baik, waya pragat. Daripada entok wong sedesa, nah, wong pun besi si di pateni. Tapi makanan, kita dua prinsip. Jadi ada dua cara kang lebih bagus. Jang, Priben. Kira-kira bening banyune kena iwake. Ya. Bakal cara penyerangan pakai gerodak buku. Batur gak uwong, dua perasaan aku. Ya. Sampean bener, artinya nuduh, ning seruat. Jelas, terang. Aja manis sampean, kita deh kesana tebakan yang aku sih. Iya, sebab sering kali ketangguhan peluduran ning waya bengi dewek. Woi nyon. Jadi sakian, kanggon artinya gulati bukti sing pasti, ayo pada kita diinte, ninggu main di sepion. Cara nepriben, kerja nepriben, kok bakal bisa pasti, ayo diserang berbarengan. Di makanan, priben. Sudah, keluargane lagi ngandung. Mustekang wayai. Wis, batur-batur ini kayaknya bedingin. Kok kita kari yoyo, senyelidiki. Wis, ayo tekad mati, belah apa-apa yuk. Anak kari nih kene, kok kari kon baturi nih kene. Putus kani kalau kari nih kene. Fair, bener beli makanan? Iya, yes, setuju, wis. Jadi kita, lawer, ganak, makat. Jadi nyelidik, nyintel lah. Apa sih kinki bener, apa sih beli, apa sih bokas sulut dari dadian. Sebab suluman ku bisa mencala putra, mencala putri. Tapi sering kejadian ku seruat baik, ngomong takon maning kin seruat. Ya mulane kini ayu pada diselidiki. Yuk, yuk. Wis, cahasiran ini bedingin ya. Ya. Kemudian rapi aja yuk. Soalnya wis, mules. Lebih kita nih. Yuk. Ya, makan. Iya. Ya. Hati-hati. Masih melarat dengan duwe ni gagasan, pengen sugi, pengen bisa mangan nyandang. Ngomong-ngomong wis meneng abai je wong lanang urusane wong wadon enya. Artinya wis bisa dirasa kena. Duduk bener-bener ya tuh wong lanang kok mangan kali kelapa adus kali kecubian nginum kali kecubian aduh nikmah gede gunung masih gede mama main mung pepadane kita seneng rasa kena bunga lan bahagia. Iki sok bingung bakal mikiri wong wadu. Hari dulu waktunya itu. Titeni ba. Bakal sore bak turu karo kita wong lanang. teko jam rolas, jam sebelas. Waktunya kita ngelilir pos laka. Ningati kita sejrone ngedeng apa to bocah iki wong wadon iki. Oleh tilangka. Apalagi ngemet baju mbokan kepengen ninung ning dapur. Oleh tilangka. Rasa kidir mening pikiran, rasa susah di mana Allah. Saking wis ora mikiri maning ni wong wadon koli turu kita. Bek turu maning. Esuk-esuk tangi ya wis ana ning iringan. Lah, tobat iki suruh. Di samping kejadian wong wadon kaya wong elik, kita hubungakan karo mekayane wong wadon. Sebab sejerone kita ngerasa kena seneng lan bunga mangan nikmat. Iki suwet mekayane. Dagang batik bukan kaya bature dagang emas berlian, bukan jual beli barang amanat. Ora kaya langu mak kebanjiran saya dangu dadi pikiran. Bisa apa sebabnya yang waktu turu sok waktunya kita ngelilir lah ucap diatur apan duweni sewijining tunangan bos bukan demenane bukan bongkang berduit pemborong iga utawa bongkang duwe toko iga tegugu dewa kita ngomong mikiri bang wadon aduh kita dilali-lali ora lali dililipur ora kelipur kebayang kaya ring mata kain pi waya. Namun sampai iya seruat adul awak masih ayu kok kayak langkah bucah remaja bang. Lamun to iya demenan main pacar karo wong kang sugi duitan saumpamane. Akai kita. Umpung wong tuane laka kita. Bincang arep takon anak yang betul ya benar sampe. Eh, tangin. Hey, tangin. Uwis ngimpi, uwis. Sampun. Ngimpi apa jare? Ngimpi. Ayo. Kula kuma. Ayo. Ngimpi. Uyuh barang anu ku kepo, ma. Seta. Iki mengke. Mbok weru ari mbok Mimi. Menawa Mimi wonten teng griya mawon, Pak. Oh, bujang. Kang ayo deleng ning kamare mama ayo. Kita mak. Ayo, ayo. Bukan kita mau turu karo. Karo sirem boka. Boten kula. Turu dewekan bae, mak. Jare mimi ra wis wong lanang meneng apae beruwa nyandang beruwa mangan bae urut dadi lamun saumpama weru ke endal bagek ono kaya-kaya kula boten sumerep mah mimi durung pernah demenang mah. Apa sih matak dadi mengkel endok? Ngerti. Pengikin ya lagi turune mebreget bareng. Wis ora kenca, ora kencu. Mangan segane putih. Iwake peda. Lalabe cering tok segegem. Ketemu glimpang bareng. Kita juga sote bareng lilir pulang kan. Kang. Hah? Langka. Rasane apa mama lagi mengkel dari dewe. Kayak-kayak lamun teka matukaran lu apa kaya-kaya. Tukaran kina kaya-kaya. Sampai kula si aja tukaran, mak. Go, go. Siapa sih ngurap pegel ayo? Kudu belawe tukar koron mama nira nok. Aja tukaran mak. Kukula arep ngomong karo mimi mak. Teka-teka sekudua gage nuku karo laki. Sekudua priwen aa tamamai iin. Kari-kari bermuka sinis. Bari mancing terus mancing. Sang lanang yang ngendi anak pinjaman eh. Bukan diantar konon. Buat, serbat. Apa sih? Ay apa sih? Camrene yang sedang arpa kajakan, dah. Anda mah yang kono gak rumu kita kuyangan rumu saumah. Anda apa sih? Bun, masa wong kanda kaya wong demenan siapa nih jero siapa nih jaba buat. Ini seru buat sih dah. Idi. Ngomongku kasar baik terus pegel-pegel ketingku apa sih ah kaget nih kita nih jambung laki rapi anak-anak tuh barang bungut loyong pian bus ulurung jam nge teka maning sun di kukonan beliwat eh kang sing pengen kula ngomong sampean ku ajak kakek ngomong menengah baik. Gua mangan enak, nyandang bagus, numpak motor, bokat pengen mobil yang kali itu mobil. Lanang gua kecangkep ya temen si pun nunggu. Makanya dewek ribet sus ketingga. Arep teka bengi, arep teka suku. Sing penting sampean ku mangan waras nyandang bagus. Jamrana paranana ning jero teli ngomong anak priwen sing endi lan harus apa demenan jamrana gimana mi mi apa sih dia omong dicatat dicatat mi lebih dekat sare. Ular takon terus terang karo Mimi. Takon apa? Mimi sing dibae si Mi. Sing di apa? Nasi kono bocah kok. Kita rolok mendi-mendi Mimi ku anak bae ngumah. Bohong Mimi. Kula isin Mi. Bakal bengi ninggalaken mama. Sedangkan Mi burungu omongi tangga batur. Tangga batur kabeh pada ngomong yen Mimi sugi. Mimi beli selamba. Mimi memancingan Mi. Mimi nyupang. Tutup cangkem Mi. Sira bocah. Sira wong dadi anak. Buru mangan warung jandang bagus kok cakepe lancang temen sik iki. Aduh, cakepe lancang temen sik iki. Aduh, lancang temen iki. Hei, hei. Wet. Wet. Ngajar apa? Wengi ngajari bocah sira iki piwen sih? Tuman bocah lancang temen. Aduh, ampun. Ampun sira iki. Apa-apa? Apa-apa? Kayak pinter pak ayah baik harap ngebugi rabi keding ngedermangan nyandang singwa wadon sampeanku rumah latang baik gawe nawan bengi beli rumah sata sampeanku awak sampe kayak gajah mati cang ngegawe apa sampean emak ayah pak singkengelan mau wadon no rawan bengi pani anak lakiku sok udah juga ngebungi beli jeri-jeri rumah tau gak isin. Celancang, anggur-anggur jengaran nyupang. Non. Nama bocah, menang abaik. Seno kejare siapa kumkuno? Kabim, tangga batur pada ngomong. Mama gak ngalami kudu sirat diomongin tukang lulu suket. Rabine walundu, nyupang walundu jenyupang konon sirat. Eh, Kang Lunduk. Non. Sampean ku masih ngerok ngomongnya wong sengit bae. Kita kan bengen wis ngomong ning sampean. Sampean meneng bae, ku cari kula. Arep nyupang, arepan priwen sing penting urip mangan warung jandang bagus sugi, mobil duwe sawah lega. Apa sih pada melu-meluan ngomong pada melu-meluan pusing bae ku. Ya wis. Sang kita dewek atuh. Maning-maning, ini lo ngomong mau koran ajar. Aduh, Mi, ampun ya, sumpah. Warawis, bocah masih gitu. Tuman, soalnya itu mau koran cangkame kan gak tangga-tangga pada beru tau di gerang cangkame bocah kini. Wah. Seni teman masih bocah cangkame, Mi. Bunten. Siapa kamu? Talang. Tutupin talang. Tutupin talang, tutupin. Tutup pirang-pirang maning jambang. Dibuka beli lawan, Ge. Ah. Padal. Dupak. Dupak bae bakalan dupak. Dibuka beli. Setan. Nafsu kita anu soalnya yo. Kodingin. Macer. Sampean Mang Lundu. Lundu. Labine sampean di. Langka sing bener omong jelas langka ya nok kinana ke anak sampean kula anak jelas oh berarti jelas heeh sampean ki berarti gawe bokong ini ah setan kurang ajar dasar pada bae lanang wadone to ongkel. Oke, kalau nduk terus terang kulaki karo rakyat-rakyat kabe sedesa ki marak nih umay sampean kabe. Iya. Sing maksud dek arep nyerang nih umay sampean ning sampean kau nih rabi sampean lantarane pun apa kun ku apa nyelang barang di balik kena. Eh, aja pura-pura bodoh, aja pura-pura beruk. Hajar ber. Aduh. Adina. Ayo mungkir mana ya? Kering. Gulati, coba digulati, tapi nih, disuruh teh, gulat yang jerok. Gulat, ayo Mendi, ayo Mendi. Hah, Mendi. Mendi jadi kancing baru. Gerak, gerak tu. Aduh, iya napa sih kini wok pada mainin kabek ya napa? Kering. Anapa? Disuruh. Apa? Kini anapa kini pada mainin kabek ni? Sampean kula ki terang-terangan arep takon. Sampean aja bohong sebab bukti wis dari saksi fakta wis bisa tanggo. Tak sampean pi wis pura-pura bodoh bae ki. Ih takon apa dingerti. Kejadian pirang-pirang matine bayi lan wong kang duwe kandungan sing wisulane pada mati gara-gara sampean. Idi, kita niku ya kesembarangan teman sampean nuduh wong sing beli-beli. Mungkir. Hah? Mungkin aduh, ini salah ya kita uangnya gak kuen mak. Nanti nak. Kau itu uangnya gak kuen, itu sudah kuen. Iya, itu orang macam tu. Terus. Iya, aduh kang Lunda. Ayo bakar, bakar, bakar, bakar, bakar, bakar, Udah, anu ayo umat diberhati barat gulat dok ayo di anu nih di bulak-bulak senok aja marak-marak umayah di rumah masal kita selamat kayunak ini turunannya sayong ya iya kuno turunannya sayong kuno surbet kurang aja iya senok aja marak-marak umayah iya.